apa enggak 20 ton. Yang dua dikasihkan. Nah, ini di sini berapa? 18 ini 2. Ini sisa. Hasilnya tadi 20. Sama setengah ya. Setengahnya. Di sini masih ada 2 orang, maka dikasihkan 2. Sehingga sini cuma 18. Sehingga jumlahnya berapa ini? Kemudian ini masih di jumlahnya berapa? 36. 36 sama saya masih dikalikan 3 karena di sini masih apa? Dikalikan 3. Kita kalikan 18. Dan 3 berapa? 5. 4. Kali 3 6. Jumlahnya berapa? 108. Ini kebanyakan ini. Satu saudara perempuan dapat 2, kan dirangkis dari satu aja, berarti semuanya apa? Dikali setengah. Setengahnya 18. 9. Setengahnya? Setengahnya? 27. Hah? 27. Setengahnya? 21. Oh ya ini gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.